warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Neng, diam-diam, Neng. Duduk yang rapi. Nah, yang ada di jalanan sini aja duduk nih, masih lega nih, enak kumpul. Nih. Biar anu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, hadratil mukarramin yang mulia, segenap para guru, para orang tua, para asatidah, wabil khusus para orang-orang tua kita, guru-guru kita yang hadir malam hari ini, diantaranya pengurus DKM Musholah Al-Falah, para orang tua, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Panitia penyelenggara peringatan maulid, dan wabil khusus yang sama kita muliakan, sahabat saya Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Fajar Maulana beserta seluruh para asatidah yang lainnya, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah kita bisa hadir dan kumpul di halaman musholah kita yang mulia ini dalam rangka memperingati lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita yakini hadir dan kumpul kita malam hari ini Allah catat sebagai amal ibadah. Kumpul kita malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini, kita berharap berkumpul pula nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua kita kelak mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin yang berbahagia. Dan Neng, jangan ada yang pada berdiri, duduk yang rapi. Gak enak, ntar lu yang diliatin, bukan gua. Nah, diam-diam. Duduk yang rapi, itu jangan duduk di bawah, di bawah duduknya. Nah. Ibu, bapak, hadirin yang berbahagia. Malam ini kita hadir dan kumpul di musholah yang mulia ini dalam rangka maulid. Apa bang ini? Walaupun bulan maulid udah ninggalin kita selaman-laman, Ngerti selaman-laman, po. Itu bahasa Mandarin. Walaupun bulan Maulid udah ninggalin kita jauh, tapi kita tetap istiqomah memperingati lahirnya baginda Rasul. Kenapa? Karena kita nih cinta terhadap Nabi. Karena cinta kita terhadap Rasul, kita buktikan malam ini kumpul melalui panitia, dikumpulkan malam hari ini di musola, tidak lain dalam rangka mengagungkan nama beliau. Karena Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau Rasul ini manusia yang paling luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang terbaik, Nabi yang terbaik dari nabi-nabi yang lain. Ya Bu. Ya Bu. Apaan? Tuh, kita ngomong ya kongko. Nabi ini nabi yang terbaik, Rasul itu nabi yang terbaik dan Rasul yang sangat terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyempurna para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah, dihindarkan dari api neraka oleh Allah. Pangkat Rasul lebih tinggi dari kenabian, Rasul pangkatnya lebih tinggi dari kerasulan, tapi Rasul pangkatnya tinggi kagak sombong. Ini model kayak kita pangkat baru jadi bini RT udah tengik banget. Ada Bu RT sini? Bukan RT sini, bukan. Sono jonggol. Nih. Nih kita baru kaya dikit aja udah sombong, tapi Nabi pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, tapi Rasul enggak pernah sombong. Udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, ibadahnya kagak berhenti. Bahkan Rasulullah kalau sembahyang kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini di Rawa Bogo banyak yang kakinya pada bengkak. Cuman saya kagak tahu urusannya. Apa semurat? Ibu. Nih. Karena cintanya Nabi kepada kita nih, kita buktikan hari ini cinta kita sama Rasul. Rasul cintanya dari dunia sampai akhirat enggak pernah putus. Cintanya Nabi enggak pernah berubah. Lain sama cinta kita, Bang. Kalau cinta kita kan sering berubah. Iya, Bu. Cinta kita sering berubah. Kita baru-baru doang pacaran kentut, kita tahan depan pacar. Udah jadi laki bini, kadang-kadang depan laki prat-pret. Prat-pret tuh pantat kagak ada engselnya. Kita baru-baru doang anten baru hidup makan di taman, duduk bareng suap-suapan mesra. Nona udah gitu punya anak dua, laki sakit pengen buat disuapin. Bini nyeletuk, lu makan-makan kagak lu, Bang. Mampus lu. Ada bini di sini begitu, Bang, ada. Bini yang model begitu tukar tambah aja udah. Nih dibuktiin oleh Rasul, Pak, cintanya kapan? Nih Rasulullah, Pak, Bu, mau meninggal dunia. Saking sayangnya mau umat. Mau meninggal dunia, Rasulullah datang tuh, didatengin sama Jibril. Jibril datang ngasih kabar, Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan kabar kepadamu bahwasanya nyawamu yang mulia akan dicabut oleh Allah. Apa jawab Rasul? Jibril, kehormatan apa Allah mencabut nyawaku? Lalu Allah nyatakan, Bu, dalam hadis kudsinya, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Sesungguhnya aku haramkan surga dimasukin nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan. umat saya bagaimana ya Rab, umatmu lain lagi. Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka, dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nabi enggak egois, Bang. Kita yang dipikirin. Mau meninggal dunia yang dicari kita. Rasul mau meninggal dunia tuh, Bu, yang dicari kita nih umatnya, ummati, ummati, ummati. Rasul wasiat dah buat kita, as-shalah, as-shalah, as-shalah, sembahyang, sembahyang, sembahyang. Tuh. Lagi model kayak kita mau mati, anak kita kumpulin. Manggilin atu-atu, dikumpulin, mad, sin, roh, ji. Ade lu yang bontot mana sini, kumpul semua. Rumahnya bapak udah gak kuat, bawa penyakit, bapak mau ngomong sama lu pada sini. Ntar kalau gua ada kagak ada umur, itu ruko 12 pintu di pinggiran jalan jangan dijual. Emang apa, Bak, punya Cina? Lah punya Cina dijual. Nah kalau gue udah kagak ada umur, lu masih darah biar pada akur. Ya Bu, Banda, jangan pada jual-jualin. Kita mau meninggal dunia masih Banda yang kita pikirin. Bener, Po? Tapi Rasul yang mau meninggal dunia dipikirin kita umatnya. Itu di dunia, Bang, mau meninggal. Di akhirat bagaimana? Dibuktiin lagi. Ntar kita di sana dikumpulin di akhirat nih, semuanya kita dikumpulin nih. Nih semuanya kita nih. Nih kumpul semua. Di padang mahsyar kita dikumpulin, matahari sejengkal di atas kepala kita. Panas udah pasti, keausan udah pasti. Kita mati enggak bawa air di sono, Bang. Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Nyari pertolongan kemana lagi, kausan kita. Tapi disediain oleh Rasul, disediain oleh Allah. Orang yang cinta sama Nabi, cinta sama Rasul, sering maulid, sering baca solawat, disediain hauduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi. Apabila kita minum seteguk dari telaga tersebut, gak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Enggaknya kalau orang kagak demen sholawat, gak demen mulid, biarin disono dia kecekek, jerasain. Ya Bu, dia kehausan, tapi disediain oleh Allah rajin sholawat tuh buat kita. Nih anak-anak hadro, tadi kita dengerin baca rawi sholawat yang diiringi. Enak kita dengerin, apalagi anak-anak sekarang mengerada kreatif. Kalau baca sholawat, lagu apa aja dibikinin sholawat, sampai lagu dangdut dibikinin sholawat. Bener itu Bu, anak sekarang kreatif banget. Lagu Busyrolana dibikinin lagu oplosan. Bener, Bang. Bushra lana nilnal muna zalal ana wafal hana. Ceguk, ceguk, ceguk, ceguk. Bahasa ditabuin sama dia. Enak, enak. Anak sekarang mah kreatif. Ibu-ibu gak mau ngalah, kencangan lagi. Wow, salawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, atfataya jiratal alami, ya Allah, ya uhailal judi wal karami. Waktu tamasya kebinaria, pulang-pulangku berbadan dua. Enak Ibu, lagu dangdut dibikinin sholawat. Temen enggak mau ngalah kencengan lagi. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaih wa yanalul barakah kuluman sallallahu alaih. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaih wa yanalul barakah kuluman sallallahu alaih. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullah alaih wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi sakit ya. Enak ya, Bu? Enak. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Juga jaga juga jaga juga ya. Enak itu. Selawat, selawat po. Selawat. Selawat.